saat ku bersamanya, rasanya tersenyum kembali. Ku rasa ku bisa menikmatinya. Ku rasakan ada perasaan yang menyenangkan yang mengalir dalam hatiku. Ternyata ku jatuh hati padanya, tak mungkin untuk menghindarinya. Cinta yang datang dalam hatiku tapi bisa ku rasakan ada perasaan yang menyenangkan yang mengalir dalam hatiku. Ternyata ku jatuh hati padamu.